Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala mabad. Empat perkara yang disebutkan yang wajib ada pada seorang yang minta fatwa, mustafti. Yang pertama terkait dengan masalah apa? Syarat itu terkait dengan terkait dengan apa itu? Yaitu apa? Amalan itu apa? Amalan apa itu terkait dengan kebaikan? Terkait dengan sudah saya sampaikan tadi kan? Ini masalah ini kembali kepada masalah apa? Masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, itu adalah niat. Masalah kembali kepada masalah niat. Jadi niatnya harus lurus, ikhlas, ya, menginginkan kebaikan, kebenaran dan beramal dengannya. Bukan tatabur rukhas, bukan ifham al-mufti, ya, mempermalukan al-mufti, membungkamnya, membuatnya tidak berkutik, tidak bisa menjawab dan seterusnya. Dari itu yang jelek. Yang kedua, kembali kepada syarat itu, kembali kepada yang tadi niatnya mustafti, yang kedua kembali kepada apa syarat yang kedua? Alhamdulillah syaratnya disebutkan aja, syaratnya apa? Yakni memilih mufti yang memang ahli untuk berfatwa. Dasar memilihnya ini ada dua kan, yaitu apa yang pertama, ilmu, yakni mengetahui dengan pasti yakin bahwa dia memang ahli berfatwa. Yang kedua, bukan itu dasar untuk memilih bahwa dia memang mufti. Pertama ilmu kan, yakin bahwa dia mufti ahli berfatwa. Yang kedua, coba dibuka aja. Yang kedua? Dhon rajih. Walaupun itu dhon. Dugaan kuat bahwa dia ahli berfatwa. Meskipun dia tidak yakin, tapi dugaan kuatnya dia ahli berfatwa. Itu sudah cukup. Adapun yang tadi, masalah itu, yang sempat antum angkat, itu hanya mustahab afdol di sisi Nusaymin. Apa itu? Afdol? Yang dibahasakan yang bagi itu. Dalam memilih mufti. Dalam hal keilmuan dan wara'nya. Awfaq al-muftin ilman wa wara'an. Syarat yang ketiga. Apa tadi itu? Syarat yang ketiga. Takut. Ayo. Mensifatkan dengan jujur, ya, permasalahannya. Yang keempat terakhir, al-intibah, ya, ayyantabiha min kalamil mufti, ayyantabiha. Kalau mufti, hatta yafhamahu qabla ayu fariqa. Jadi dia memperhatikan dengan baik, tanggap, konsentrasi penuh, gitu. Ya, ya, tapi hanya perhatian, konsen penuh, ya, tanggap dengan jawabannya sehingga fa betul-betul faham sebelum berpisah. Nah, nuwasilan al-ijtihad. Fadhal, qara. Bismillahirrahmanirrahim. قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الاجتهاد تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. طيب تعريف definisinya Dari segi bahasa, ijtihad adalah badlul juhdi, mencurahkan juhd, kesungguhan, upaya sungguh-sungguh. Nah, badlul juhdi mencurahkan upaya yang sungguh-sungguh. Li'idraki, untuk mengetahui. Ya, untuk mencapai. Amrin syaqin, suatu perkara yang syaqib. Ini syaqqa alai. Ini syaqin, ya, sifat dari syaqqa, ya, syuk. Perkara yang berat, yang sulit. Nah. Istilahan, jadi secara bahasa itu, yang namanya berijtihad itu, mencurahkan upaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai mengetahui sesuatu yang berat. Itu secara makna bahasa. Secara makna istilah, ijtihad sebagai satu istilah dalam syariat, ya, semakna dengan itu hanya saja penggunanya khusus pada hukum syar'i. Badlul juhdi, mencurahkan usaha, upaya yang sungguh-sungguh, li'idraki, untuk mencapai mengetahui hukum syar'i, suatu hukum syariat. Yeah. Namun perlu kita ingat, karena kita telah pelajari dari sejak awal, ya, bahwa boleh jadi mujtahid itu ijtihadnya mencapai tingkatan ilm yakin, dan boleh jadi hanya apa? Ghalabatu dhon. Naam. Tapi itu sudah cukup untuk dijadikan dasar. Baik, wal mujtahid, seorang mujtahid man badala juhdahu lidzalik. Orang yang mencurahkan upayanya, usahanya dengan sungguh-sungguh untuk hal itu, untuk mencapai hukum syar'i, itu adalah mujtahid. Baik, syurutul ijtihad. Syurutul ijtihadi, ijtihadi syurutun minha. Al-awwal, an ya'lama min al-adillati syar'iyyati ma yahtaj ilayhi fi ijtihadihi, kayati al-ahkami wa ahadithiha. Ijtihad memiliki beberapa syarat, diantaranya seorang mujtahid mengetahui dalil-dalil syar'i, dalil-dalil syariat, ya, dalil-dalil syar'i, apa yang dia butuhkan dari dalil-dalil itu dalam ijtihadnya, seperti ayat-ayat, ya, yang berbicara tentang hukum-hukum dan hadis-hadis yang berbicara tentang hukum-hukum. Kita ketahui, kita bersama bahwa ayat-ayat itu kan, ya, beragam. Ada ayat-ayat yang isinya adalah qasas, ya, kisah-kisah. Nah, ada ayat-ayat yang isinya tentang hukum-hukum. Nah, dan seterusnya. Nah, yang dibutuhkan adalah, ya, ayat-ayat yang isinya tentang hukum-hukum syariat. Karena itu yang dibutuhkan untuk sebagai dalil untuk berijtihad mencapai hukum syar'i. Dan hadis-hadis juga begitu, isinya macam-macam. Nah, yang dibutuhkan adalah hadis-hadis yang isinya adalah tentang hukum-hukum. Oleh karena itu kan, ya, di sana ada, ya, pembahasan namanya ayatul ahkam, ayat-ayat yang khusus, ayat-ayat yang isinya tentang hukum-hukum. Dikumpulkan seluruh ayat-ayat yang isinya tentang hukum-hukum. Nah, hadis-hadis yang isinya tentang hukum-hukum, ya, fikih itu juga dikumpulkan, dan banyak sekali kita tentang itu. Di antaranya, ya, kitab Bulughul Maram, yang lebih kecil dari Umdatul Ahkam. Nah, ya, sehingga misalkan dikatakan, jika seseorang sudah menghafalkan dan menguasai Bulughul Maram, dia bisa berfatwa. Nah, dia bisa berfatwa. Karena mayoritas, ya, hadis-hadis tentang hukum-hukum, hadis-hadis hukum-hukum, hadis-hadis hukum itu sudah ada dalam Bulughul Maram. Nah, begitu. Yang kedua, an ya'rifa ma yata'allaqu sihhati al-hadits wa dha'fihi, kama 'arafati al-isnad wa rijalihi wa ghairi dhalik. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang terkait dengan kesahihan hadis dan kedhaifannya, kelemahannya, seperti mengetahui ilmu sanad, ya, dan rijal as-sanad rawi-rawi dan yang lainnya. Nah, ini ya bidang studinya apa untuk menguasai ini, dan studinya adalah ilmu mustalahul hadis. Jadi jika tidak belajar mustalah, tidak tahu ilmu mustalah hadis, ilmu hadis, tidak bisa berijtihad. Nah, yang ketiga, an ya'rif an-nasikha wal mansukha wa mawaqi' al-ijma'i hatta la yahkumu hatta la yahkuma bimansuhin aw mukhalifa lil-ijma'i. Nah, au hatta la yahkuma bimansukhin au mukhalifin lil ijma'i. Au mukhalifin lil ijma'i. Baik. Begitu cetakannya ya, mukhalif kan? Ya. Nah, ya'rif an-nasikh al-mansukh, dia mengetahui tentang an-nasikh, ya, mengetahui tentang apa saja hukum yang, ya, merupakan nasikh, menghapus hukum sebelumnya, dan mengetahui al-mansukh, hukum yang terhapus. Jadi mengetahui dari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang merupakan nasikh, ya, begitu pula yang mansukh. Wa mawaqi'a al-ijma', dan ada kitab di karang khusus dalam hal ini, an-nasikh wal mansukh, ya, kumpulkan semuanya. Kemudian mawaqi' al-ijma', tempat-tempat terjadinya ijma', tentang ijma' juga sudah kita, sebenarnya telah kita lewati juga, ada kitab-kitab yang dikarang tentang itu, yang menunjukkan ijma'. Nah, itu semua harus dia pelajari dan dia kuasai, kenali, ya, ketahui. Hatta la yahkuma bimansukhin, ya, sehingga tidak menetapkan hukum yang mansukh. Ya, jika dia tidak tahu, dia menetapkan hukum, memfatwakan hukum, berijtihad, menghasilkan hukum, ternyata itu mansukh yang dia, yang dihasilkan ijtihadnya, karena dia tidak tahu. Atau mukhalifin lil ijma'. Nah, kenapa kita baca mukhalifin? Itu yang lebih dekat, karena hatta, ya, hatta kan sudah kita lewati pada pembahasan apa? Ada watun nasibah, ya. Nah, hatta itu harfu jarrin, yakni lil ghayah wa lit ta'lil. Nah, dan dia masuk ke isim, ya kan? Nah, hatta la yahkuma, yahkuma ini mansub bi an mudmaratan ba'daha, ya. Nah, kemudian atau ya, huruf atofnya ini mukhalif ini kita baca majrur karena dia maktuf kepada masdar yang majrur dengan hatta, jadi an la yahkum au mukhalifin lil ijma', yani hatta la yakun mukhalifan lil ijma'. Nah, hatta la yukhalif al-ijma'. Nah, maknanya. Atau jangan sampai dia, ya, menyelisih ijma'. Nah, jangan sampai dia memutuskan hukum, dan hukum yang dipilihnya itu ternyata hukumnya mansukh, yang sudah tidak berlaku, berarti kan salah. Atau dia memutuskan suatu hukum ternyata menyelisih ijma. Jadi dia harus mengetahui an-nasikh wal mansukh dan tempat-tempat adanya ijma, masalah-masalah yang disepakati merupakan konsensus ijma ulama, kesepakatan ulama. Naam. Yang keempat, ar-rabi', satu rabi'. Awi an ya'rifa min al-adillati ma yakhtalifu bihi al-hukmu min takhsisin aw taqyidin aw nahwihi حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. طيب. Yang keempat, dia mengetahui dari dalil-dalil yang ada. Ma yakhtalifu bihil hukmu. Apa yang dengan dalil-dalil itu, hukum itu, ya, mengalami ikhtilaf, perselisihan. Nah. Yang dengannya diketahuilah bahwa hukum itu berbeda-beda. Nah, ayya'rifa min al-adillati ma yakhtalifu bihi al-hukmu, mengetahui dari dalil-dalil yang ada, ya, apa yang dengannya hukum itu akan berbeda-beda. Min takhsis, berupa apa? Takhsis. Nah, karena terdapat perselisihan di antara dalil-dalil yang ada, ternyata ini adalah 'am, kemudian ini khas, ternyata ini sudah ditakhsis, begitu, atau ini mutlak dan ini muqayyad, berarti kemutlakannya ini muqayyad atau taqyid, jadi dibatasi, diikat dengan yang muqayyad atau nahwihi, ya, atau semisalnya hatta la yahkuma bima yukhalifu dzalik. Nah, hatta la yahkuma bima yukhalifu dzalik, agar jangan sampai dia menghukumi sesuatu yang menyelisihi hal itu, menyelisihi takhsis atau takyid. Difahamin ya? Nah, kita sudah pelajari kan masalah ini, ya, mutlak muqayyad, 'am mukhassas, ya, urida bil khas. Nah, ikhtilaf al-adillah kan sudah kita lewati. Nah, kembali kepada yang ketiga tadi, dari segi i'rab tadi, apa yang lebih tepat tadi, hatta la yahkuma bimansukhin atau mukhalifin lil ijma', lebih tepatnya mukhalif ini ma'tuf kepada mansukh, ya. Nah, coba lihat tadi, hatta la yahkuma bimansukhin atau mukhalifin lil ijma'i, takdirul kalam hatta la yahkuma bimansukhin, ya, atau yahkuma bimukhalifin lil ijma', begitu. Jadi mukhalifin ma'tuf dengan au ke mana? Ke mansukh. Dan mansukh memang majrur. Hatta la yahkuma bimansukhin au la yahkuma bimukhalifin lil ijma', begitu takdirul kalam. Jangan sampai dia menghukumi dengan mansukh atau hukum yang bisa ijma'. Maknanya sama dengan tadi, hanya dari sisi i'rabnya. Nah, jadi ini yang lebih tepat, dia ma'tuf kepada mansukh. Ya, dibenarkan ya. Lebih tepatnya ma'tufnya kepada mansukh. Hatta la yahkuma bimansukhin aw mukhalifin, ay hatta la yahkuma bimansukhin aw la yahkuma bimukhalifin. Bimansukhin aw bimukhalifin. Gitu. Nah. Baik, al-khamis yang kelima. Al-khamis an ya'rifa min al-lughati وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. Yang kelima, mengetahui dari lughah, dari bahasa. Nah, ini butuh belajar bahasa. Jadi seorang mujtahid harus menguasai bahasa. Ini menguasai ilmu nahwu, sharaf, nah, arti bahasa, usul fiqh dan ilmu usul fiqh. Ini yang sedang kita pelajari sekarang. Ma yata'allaku, apa yang terkait bi dalalatil alfadhi, terkait dengan penunjukan-penunjukan lafaz-lafaz. Kal'am, lafaz yang bermakna 'am sehingga makna yang dikandungnya makna umum. Wal khas, lafaz yang khas sehingga makna yang dikandungnya khusus. Wal mutlaq, makna yang maknanya mutlaq. Wal muqayyad, lafaz yang maknanya muqayyad. Wal mujmal, wal mubayyan, yang maknanya mujmal, global, dan yang mubayyan, yang jelas, yang telah kita pelajari, ya. Wa nahwi dzalik, dan semisal dengan itu, liyahkuma bima taqtadihi tilka dalalat, agar dia menghukumi, ya, berdasarkan tuntutan dari dalalat, penunjukan-penunjukan lafaz itu. Jangan sampai sesuatu yang bermakna umum dimaknai khusus atau sebaliknya. Nah, ini harus faham bahasa dan ilmu usul fiqh. Baik, yang keenam. Salis an yakuna indahu qudratun yatamakkanu biha min istinbati al-ahkami min adillatiha. Yang keenam, dia memiliki kudrah. Dia memiliki kemampuan. Kemampuan. Kemampuan itu harus ada. Dimiliki olehnya. Ia tamakkanu biha, yang dengan kemampuan itu memungkinkan baginya min istinbatil ahkam, untuk menarik kesimpulan hukum-hukum min adillatiha, dari dalil-dalil yang ada. Ya, ketika dia menganalisis suatu dalil, dia menerapkan ilmu-ilmu yang telah dimilikinya. Ya, dia memahaminya dari segi bahasa, secara kaidah usul fiqh demikian. Ya, memahami dalalatnya, apakah ini am atau khas, dan seterusnya. Kemudian dia berijtihad, memetik hukum darinya, bahwa ini menunjukkan perkara ini wajib atau perkara ini mustahab, dan seterusnya. Nah, harus ada kudrah itu. Baik. Kemudian wal ijtihadu qad yatajazza'u fa yakunu min fi babin wahidin min abwabil ilmi aw fi mas'alatin min masailihi. Dan yang namanya kemampuan berijtihad, ya, ijtihad itu mungkin saja, ya, yatajazza', ya, terbagi. Nah, jadi boleh jadi dia berijtihad di satu bab dari bab-bab ilmu, tidak pada bab yang lainnya, atau fi mas'alati min masaili, atau satu masalah dari masalah-masalahnya tidak pada yang lainnya, begitu. Baik. Ma yalzamul mujtahida. Nah, kami sah. Illa khams. Mungkin nukamil al-ijtihad. Nah. Ma yalzamul mujtahida. Ma yalzamul mujtahida. يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة. طيب. Apa yang yang harus, ya, bagi seorang mujtahid? Yalzamul mujtahida, wajib bagi seorang mujtahid, ya, ayyabdzula juhdahu, untuk mencurahkan, wajib mencurahkan seluruh upayanya, usahanya dengan sungguh-sungguh, fi ma'rifatil haq, untuk mengetahui kebenaran. Ya, harus maksimal, ya, tidak boleh setengah-setengah. Harus maksimal upayanya, usahanya, betul-betul dimaksimalkan semaksimal mungkin dengan sungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran itu. Thumma yahkuma bima dhahara lah. Kemudian dia menghukumi sesuai yang tampak baginya, ya, dari hukum yang mampu dicapainya pada ijtihadnya itu mengenai masalah tersebut. Fa in asaba, kemudian jika dia benar, ya, hukum yang ditetapkannya dari hasil ijtihadnya itu menepati, ya, sesuai dengan hakikat masalah, bahwa memang benar demikian, falahu ajran, maka dia dapat dua pahala. Ajrun ala ijtihadi, pahala untuk ijtihadnya. Karena ijtihad itu adalah suatu amalan, Ijtihad ini amalan, berpikir, menganalisis dalam pikiran, memahami, memikirkan untuk memahami masalah, kemudian mencari, memikirkan dalil-dalilnya, menerapkan, kaidah-kaidah yang ada, dalalat, menunjukkan-menunjukkan lafaz-lafaz dari dalil-dalil yang didapatkannya, Baik, membongkar kitab-kitab begitu. Jika dibutuhkan. Nah, dan itu amalan yang berat. Dan itu ibadah, maka itu dapat pahala. Baik. Kemudian wa ajrun ala isabati al-haq, dan pahala atas isabati al-haq, atas benarnya ijtihad dia menepati kebenaran. Nah, karena fi isabati al-haq izharan lahu wa amalan bih, karena pada benarnya ijtihad menepati kebenaran, hal itu bermakna menampakkan kebenaran itu dan beramal dengan kebenaran itu, sehingga ini dapat pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid, apabila dia keliru ijtihadnya, salah kesimpulan hukum yang dihasilkannya tidak sesuai dengan hakikat masalah yang sebenarnya, falahu ajrun wahid, maka dia dapat satu pahala, itu pahala ijtihadnya tadi, amalannya berijtihad itu dapat pahala. Wa al-khata'u maghfurun lahu, dan kekeliruannya dimaafkan, diampuni. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hakama al-hakimu, apabila seorang hakim memutuskan hukum, fajtahada, lantas dia berijtihad, tsumma asaba, kemudian dia benar, falahu ajran, maka dia dapat dua pahala. Wa idza hakama, apabila dia memutuskan hukum, fajtahada, lantas berijtihad, tsumma akhta, kemudian dia keliru, falahu ajran, maka dia dapat satu pahala. Hadis muttafaq alaih. Nah, wa in lam yadhhar lahu al-hukmu, apabila tidak tampak hukum itu baginya, dia sudah berupaya semaksimal mungkin mencurahkan seluruh kemampuannya, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Nah, ternyata kemampuannya hanya sampai di situ dan tidak ada hukum yang tampak baginya. Tidak. Dia tidak mampu mencapai suatu hukum, kesimpulan hukum dengan ijtihadnya itu, tidak mencapainya dengan tingkatan ilmu yakin, tidak pula dengan ghalabatul dhon. Nah, mungkin ada tapi ragu dia. Ghalabatul dhon juga tidak bisa, ragu dia. Atau bahkan tertutup, mughlaq, ghairu muwaffaq. Jadi beri taufik, wajib alaihi tawakkuf. Wajib atasnya tawakkuf. Wajib alaihi tawakkufu. Wajib atasnya tawakkuf, abstain, tidak berfatwa apapun dalam masalah itu, tidak memutuskan hukum apapun dalam masalah itu. Hanya mengatakan wallahu a'lam. Nah, wajaza taqlidu hina idzin lidarurah, dan boleh taklid pada kondisi itu dengan alasan darurat. Darurat, dia sendiri tidak mampu mencapai hukum itu, bisanya hanya taklid. Taklid artinya mengikut kepada mujtahid yang lain. Mengikut kepada mujtahid yang lain, mengikuti hasil ijtihad mujtahid yang lain. Dia hanya muqallid dalam masalah itu. Taklid ini bagaimana? Ini juga ada ilmunya, pembahasannya. Ini kita akan pelajari pada bab yang terakhir dari kitab ini. Nah, بإذن الله تعالى بارك الله فيك نتفي سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله